meresapi semua ajaran mulia Sang Buddha untuk kita. Mari renungkan damai sejahtera kasihnya, betapa besar pengorbanannya untuk kita. Begitu banyak yang telah Buddha sabdakan di tengah kegelapan dunia yang kita arungi. Begitu indah dhamma mulia Sang Buddha dan kemilauan cinta kasihnya, daku bersyukur pernah ku lupa. Kau tunjukkan jalan benar bagiku, betapa agung kasih Sang Buddha. Antara nada sendu kehidupan terselip nada merdu sabdamu. Dan kemilauan cinta kasihnya dan saat kita berpisah. Setelah lewati masa bersama, setelah lewati masa berjumpa. Jauhkan prasangka di antara kita, sambutlah masa depan. biasa. Aku yang penuh noda, menuju bahagia. kau mengerti.